Mas, tunggane aku ya, muka-muka kape lancar. Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah. Kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Tumete si bayu moto iki sing dadi saksi sumpah lan janji sehidup semati. Matikan ku pastikan merko omong kowe sing tak tresnani tekaning mati. Cahyo lintang ing wengi gawe ayem ati tambang gegowo rasa kangen ring sliramu. Awakmu mulih kok ora ngabari aku. Lah jarine aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku mesti bali. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoli iki.